بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita membahas tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala walaysa fis sunnati qiyas. Dan dimaksud di sini apa? Walaysa fis sunnati qiyas. Indaga Abdullah, apakah yang dimaksudkan pengingkaran kias secara keseluruhan atau bagaimana? Nah, yang dimaksud di sini peniadaan kias dalam na'am perkara akidah. Na'am al-murad laisa fil aqidah wa nususis al-aqidah kias. Nah, oleh karena itulah Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala menegaskan dalam Jami' Kaidah al-Ilmi wa Fiqh ijma' dalam masalah ini. Beliau katakan, la khilafa baina fuqaha'il amsar wa sa'iri ahli sunnah wa hum ahli al-fiqh wal hadith fi nahyi al-qiyasi fi at-tawhid. Minas yang bagus al-Fanikillah dari Ibn Abdul Barr berupa penukilan ijma' tentang tidak adanya qiyas adalah perkara akidah maupun tauhid. Saya ulangi, para Ibn Abdul Barr fi jami' bayan al-ilmi al-qabli, la khilafa baina fuqaha'il ansar, tidak ada perselisihan di kalangan para ahli fikih di negeri-negeri, wasa'iri ahli sunnah dan keseluruhan ahli sunnah, wahum ahlul fikhi wal hadith, dan mereka itu yaitu ahlul sunnah yang dimaksudkan adalah ahli fikih dan hadith, fi nafyil qiyasi fit tauhid, tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang apa? Tidak adanya qiyas dalam perkara tauhid. Nah, dan yang dimaksud dengan tidak adanya qiyas pada perkara tauhid ini al-fanidillah, yaitu qiyas yang tercela yang mengakibatkan kebid'ahan dan ilhad dan penyimpangan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga sampai-sampai dikatakan ma'ubidati syams wal qamar illa bil maqayis, tidaklah bulan-bulan dan matahari diibadai oleh manusia kecuali sebabnya adalah kias-kias yang usai, mengkiaskan dan pencipta dengan makhluknya, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk atau sebaliknya, penyerupaan makhluk dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jelas lagi penjelasan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wa Al-Mutafaqih. Beliau katakan al-qiyasu ala durbain. Nah, al-qiyas ala durbain, jadi qiyas ala keseluruhan terbagi jadi dua. Darbun minhu fit tawhid wa darbun fi ahkam syariah. Satu bagian kias dalam perkara tauhid dan satu bagian kias dalam hukum-hukum syariat. Kemudian beliau perinci lagi fal qiyas wa fi tauhid ala darbain. Qiyas dalam perkara tauhid ini bisa dibagi jadi dua. Nah, dan pada penjelasan Al-Khatib ini akan kita dan bisa kita cerna dengan baik penukilan ijma yang diinginkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qiyas yang bagaimana sebenarnya yang terjadi kesepakatan tentang apa tidak berlakunya dalam perkara tauhid. Fal qiyasu fi tauhid ala darbain, beliau katakan darbun huwal qiyasus sahih wa huwa mastadilla bihi ala ma'rifati as-sani' ta'ala wa tauhidi. Nah, qiyas yang pertama yaitu jenis kias yang sahih. Bagaimana itu? Yaitu suatu kias yang diambil dalil dengannya untuk mengetahui zat yang menciptakan semesta ini. Benar? Untuk mengetahui tauhid wal iman bil ghaib, juga untuk bisa beriman kepada perkara-perkara yang lain. Dan kitab-kitab juga watasdiqir rusul, untuk bisa membenarkan para rasul. Fahadha qiyasun mahmudun fa'iluhu, maka ini adalah qiyas yang pelakunya dipuji. Mahmumun tarikuhu, dan dicela orang yang meninggalkannya. Nah, jenis qiyas yang sahih ini apabila yang berlaku, nah, yang diterima oleh para ulama, nah, yaitu apa yang disebut dengan qiyasul aula. Qiyasul aula ini yang banyak juga digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, untuk menghujat ahlul batin, juga apa, untuk menerangkan kepada diri, nah, awamun nas tentang kebenaran syariat Allah. Kebenaran syariat Allah banyak dalam kitab-kitab Al-Quran kita. Dan yang dimaksud dengan qiyasul aula adalah apa? Semua dalam sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala, nah, bisa bersifat dengannya, maka tentunya Allah lebih utama untuk bersifat dengannya. Misalnya alhamdulillah mendengar. Mendengar bagi makhluk merupakan sifat kesempurnaan, karena kalau makhluk memiliki sifat tuli, ini kurang. Maka tentunya tatkala datang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara namanya As-Sami, dan Yang Maha Mendengar, maka tentunya Allah lebih utama. Sehingga nah, jangan sampai muncul dalam benak seseorang Allah tidak boleh disifati dengan sifat mendengar. Kenapa? Nah, padahal sifat mendengar itu sifat yang sempurna bagi makhluk. Tentunya Allah lebih berhak lagi. Nah, walaupun di sana ada yang mengkritisi bahwasanya inti pendalilan bukan pada kiasnya. Nah, kita katakan ya, bahwasanya kias ini evanifina tidak digunakan sebagai dalil, tapi hanya untuk menguatkan. Nah, hanya untuk menguatkan kepada orang-orang yang masih ragu, dan menguatkan orang-orang yang sedang diajak debat dari mereka-mereka yang mengingkari tentang keberadaan Allah atau mengingkari sifat di antara sifat-sifat Allah. Dan ini akan banyak kita tahu, kita dapat di dalam pembahasan-pembahasan akidah, terutama kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Hamawiyah dan Tadmuriyah. Wadat bersani, kata Al-Khatib, jenis yang kedua minal qiyas fi tauhid, nah, dari qiyas dalam perkara tauhid, huwal qiyasul madmum alladhi yu'addi ilal bid'ai wal ilhad, yaitu qiyas yang tercela yang mengakibatkan kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Nahu tashbihul khaliq bil makhluk, contohnya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wa tashbihu sifatihi bisifatil makhlukin, juga penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini kias yang batil. Naam. Dan jenis yang kedua inilah fadilah yang terjadi ijma di kalangan ahli sunnah dalam tentang tidak berlakunya dan wajib ditiadakan, atau yang sering diistilahkan dengan kiasut tamtsil, yaitu kias yang menyamakan antara naam asal dan farad, sehingga Allah disamakan dengan makhluknya atau makhluk disamakan dengan Allah. Maka ini semua adalah batil. Demikian pula yang masuk dalam kias batil ini, kias syumul. Ini istilah kias untuk kita mengetahuinya, fadilah, sehingga tidak bingung tatkala mendapati perkataan para ulama penggunaan kias aulami. Penggunaan kias aulami dalam perkara akidah ini perkara yang biasa, yang diperbolehkan. Dan para ulama menggunakan sebagai apa? Sebagai penguat hujjah. Tapi tidak sebagai apa? Dasar hujjah, tidak. Ya, sebagai untuk menguatkan. Kalau membantah ikhwanul fillah, orang-orang yang mengingkari salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, biasa menggunakan kias aulami. Atau untuk membantah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya, misalnya kalau kita menetapkan tangan bagi Allah, maka berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pernyataan siapa? Ahlul bidah. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari yang mereka ketika mendengar ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampa. Mereka tidak mau menetapkan tangan bagi Allah. Apa alasannya? Karena penetapan tangan konsekuensinya berarti kita menetapkan sifat penyamaan Allah dengan makhluk. Ketika kita tetapkan tangan bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kata siapa ini? Orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka dari Jahmiyah. Maka kita bantah dengan kias aulawi. Tentunya setelah kita tetapkan bahwasanya apa? Al-yad, yaitu sifat tangan bagi Allah, tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jelaskan dalil-dalilnya. Al-yad, sifat tangan itu datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak hanya dalam satu tempat. Kemudian kita harus menetapkan sebagaimana maknanya. Baru kemudian datangkan kias aulami untuk menguatkan. Bagaimana itu contohnya? Ya, kita katakan bahwasanya keyakinan kalian kalau kita menetapkan tangan bagi Allah itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidaklah benar. Sebab apa? Sebab perhatikan, tangan pada makhluk saja. Tangan manusia berbeda dengan tangan kerat, berbeda dengan tangan binatang-binatang yang lain. Tayin, kalau sesama manusia saja, sesama makhluk itu berbeda tangan satu dengan yang lainnya, bahkan sama-sama manusia tangannya berbeda-beda. Apalagi antara makhluk dengan zat yang menciptakannya tentu berbeda, sehingga tidak ada kelaziman ketika kita menetapkan tangan bagi Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini na'am yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Dan insyaallah taala perkara ini akan semakin jelas ketika kita masuk pada na'am pembahasan akidah tadmuriyah maupun akidah hamawiyah. Karena memang di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membabat habis syubhat-syubhat orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Cuma ini contoh saja panitilah apa yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Nah, yaitu apa? Kesimpulannya qiyas aulawi yaitu semua sifat yang sempurna yang sabit bagi makhluk dan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengannya, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengannya. Dan setiap perkara yang kurang sifat kekurangan bagi makhluk, nah yang maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk apa? Untuk disucikan dari sifat tersebut. Sebagaimana contoh yang paling jelas. Nah, di kalangan makhluk memiliki anak perempuan, nah pada zaman jahiliyah termasuk sifat apa? Kurang, mereka enggak suka. Nah, lalu bagaimana mereka kok menetapkan nah tayyib para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah? Tentunya ini batil. Nah, baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Am lahul banatu wa lakumul banun? Apakah bagi Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak perempuan sedangkan bagi anak-anak laki-laki? Ini kias yang batil. Kalau kalian tidak terima nah disifati memiliki anak-anak perempuan, apalagi nah Allah dan yang Maha Kuasa, nah disifati dengan sifat kekurangan tersebut tidak akan mungkin bagi fitrah yang selamat. Ini salah satu contoh penggunaan qiyas aulawi. Nah, jadi nah, berarti secara umum ikhwani fillah qiyas nah dalam perkara tauhid ada tiga jenis: qiyas aulawi, kemudian qiyas tamtsili, dan qiyas syumuli. Mana yang nah bisa digunakan? Apa? Qiyas aulawi. Nah, sedangkan qiyas tamtsili dan qiyas syumuli ini yang terjadi ijma', nah tidak bolehnya. Nah, karena qiyas batil. Ini perincian tentang perkara qiyas fil tauhid wal aqaid. Dan tentunya alhamdulillah untuk penggunaan qiyas aulawi ini hanya mimba bi taksiril hujjah. Hanya sekedar untuk memperbanyak apa? Naam sisi-sisi hujjah, yaitu memperbanyak pendalilan untuk naam membungkam ahlul batin. Ada yang menjadi pokok utama dalam hujjah ya Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga jangan sampai ada celah bahwasanya kita menetapkan perkara akidah, perkara tauhid dengan qiyas, tidak. Karena apa? Penetapan perkara akidah dan tauhid dengan qiyas belaka ini boleh tidak? Tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi qiyas aulawi na'am sebagai apa? Sebagai na'am penguat hujjah untuk memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga dipahami dengan baik dan insyaallah na'am dalam kitab-kitab berikutnya akan kita dapat banyak contoh. Kita lanjutkan. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala. Wa'ala hadha fa'innahu la yajuzu darbul amthali li sunnah من أجل التخلص منها وعدم العمل بها. Dan kemarin juga telah kita ambil enam larangan untuk apa? Larangan untuk enam darbul amsal. Maksudnya mu'aradah. Ya, tidak boleh seseorang ketika disampaikan suatu hadis yang sahih dia apa? Mu'aradah. Yaitu dia menolak, membangkang, ngeyel. Nah, tapi kewajiban dia adalah menerima, baik masuk akal maupun tidak saat itu. Maksudnya apa? Masuk akal pada dirinya, karena asal dalam semua perkara syariat dan panitia semua apa tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Cuman pada sebagian orang panitia mereka belum mampu memahaminya dengan benar, sehingga seakan-akan tidak masuk akal pada apa? Pada benak mereka. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam An-Najmi rahimahullah, wa ala hadza fa innahu la yajuzu darbul amthali li sunnah min ajli takhallus minha wa adamil amal biha. Nah, maka berdasarkan perkara ini tidak boleh seseorang apa memberikan permisalan-permisalan sebagai bentuk apa pembangkangan terhadap sunnah dengan tujuan untuk bisa berlepas diri dari sunnah. Takhallus minha maksudnya dia bisa berlepas diri dari sunnah. Nah, tidak ingin beramal dengannya. Fa idza sami'a al-abdu haditsan ja'a bi sanadin sahih fa 'alaihi an yu'mina bihi wa la yadrib lahu al-amsal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah aw yuridu mu'aradataha li ghayriha min al-ara fal yajibu 'alaihi al-iman biha wa in khalafat aqla. Maka tatkala datang kepada seorang hamba satu hadis yang sahih, wajib untuk dia beriman kepadanya. Nah, tidak boleh dia kemudian mendatangkan permisalan-permisalan untuk bisa na'am berlepas diri dari sunnah tersebut. Nah, datang sunnah menegaskan dan bagi kaum muslimin laki-lakinya untuk tidak mencukur jenggot. Nah, pada sebagian hadis ada na'am sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Khaliful Yahud. Tayyib. Ahfush syawarih wa aful liha. Khaliful Yahud. Khaliful Majus. Nah, pangkaslah kumis. Nah, dipangkas kumis bukan dicukur. Tayyib, ini sunnahnya. Kumis dipangkas. Bedanya dengan dicukur apa itu, kalau dicukur sampai ke pangkal. Dengan pengerit, dengan apa? Dengan silet. Nah, ini yang lebih utama bagi kumis adalah dipangkas, bukan dicukur dengan silet. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ahfush syawarib. Bukan apa? Diperintahkan untuk halq, bukan untuk mencukurnya. Cuma dalam bahasa kita terkadang orang mengartikan pokoknya dicukur kumisnya. Nah, baik. Karena dalam bahasa kita mencukur pakai gunting dalam artian tidak sampai pok, dengan mencukur sampai pok ya sama mencukur, ya kan? Nah, dari sini membedakan antara na'am halq, na'am dengan qas, ini penting dalam memahami makna qaza', dalam memahami makna apa yang sahih untuk bisa seorang betul-betul mencetaki sunnah dalam na'am memangkas kumisnya. Jadi yang lebih utama dalam kumis untuk dipangkas. Dipangkas, dirapikan dengan gunting. Nah, tidak sampai ke akar-akarnya, dalam artian dikerok seperti mau digundul. Nah, dalam artian sampai kulit, tidak. Tapi dirapikan, dipangkas. Adapun untuk jenggot, akfu, yaitu biarkan, dibiarkan. Baik, untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan sebagian hadis menyelisih orang-orang Majusi. Dan kemudian muncul orang-orang baik, memberikan permisalan-permisalan untuk bisa lepas dari sunnah ini karena berat mengamalkannya atau keengganan dalam dirinya mengamalkannya karena fitrahnya sudah menyimpang, lebih suka untuk menyerupai wanita, menyerupai orang-orang banci. Nah, akhirnya apa? Ini perintahnya kan untuk menyelisi orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Yahudi banyak yang berjenggot. Nah, orang-orang Yahudi banyak berjenggot, sehingga kita tidak perlu berjenggot. Nah, dan seterusnya. Dari mu'arabah, ya, pembangkangan-pembangkangan dan alasan-alasan yang dimunculkan oleh manusia untuk bisa berlepas diri dari sunnah Rasul. Ini semuanya qanifilah berharap. Kewajiban seorang muslim tatkala datang suatu perintah dari Nabi, yang kita laksanakan. Dan tatkala ada larangan dari Nabi, kita tinggalkan. Bal yajibu alaihi al-imanu biha wa in khalafat aqlah. Bahkan yang wajib atasnya adalah beriman terhadap sunnah tersebut walaupun na'am menyelisihi akalnya. Famatsalan, sekarang beliau berikan contoh dalam perkara akidah. Al-hadits alladhi rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagai contoh, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a malakul maut ila Musa bin Imran alaihi salam." Datang malaikat maut mendatangi Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Apa hubungan Musa bin Imran dengan Maryam bintu Imran? Indahnya tanda okasi. Musa bin Imran ini Maryam bintu Imran dalam surat Ali Imran. Maryam, nah, ibunda siapa? Nabi Isa alaihi salam. Hah, sama-sama anaknya Imran. Tayyib, Imran yang lain. Karena zaman dulu, ya khanifillah, mereka menamakan anak-anak mereka dengan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi Imran, nah, ayah Musa dengan Imran, ayah dari Maryam itu beda, jangan sampai bingung. Datang malaikat maut kepada Musa alaihi salam, faqala lahu ajib rabbak. Naam, maka dia mengatakan sambutlah atau naam jawablah, naam panggilan Rabbmu. Maksudnya malaikat maut naam mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya. Qala falatama Musa aina malakil maut fa faqa'aha. Naam, maka Musa pun memukul naam mata malaikat maut itu sampai apa? Sampai copot. Dipukul malaikat maut. Ini kalau bukan khabar dari Rasul, ya kita enggak percaya. Tapi tatkala yang mengkhabarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, maka kita wajib beriman. Tidak usah mengatakan bagaimana-bagaimananya. Kita beriman. Qala faraja'al malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul maut. Faqad qata'a 'aynayhi. Faqad qata'a 'aynayhi. Maka malaikat itu pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, sungguhnya engkau ya Allah mengutusku kepada seorang hamba di antara hamba-hambamu yang tidak ingin mati, tidak mau mati. Dia telah apa? Membuat mataku copot. Qala faradallahu ilaihi aynah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada malaikat maut tersebut matanya. Nah, sehingga seperti sedia kala. Naam, wa qala irji ila abdi faqul lahu alhayatu turid fa in kunta turidul hayata fadh yadaka ala matni thawr. Fama warat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian mengatakan kepada malaikat maut, kembalilah engkau menemui hambaku tersebut, kemudian katakan kepadanya kehidupan yang engkau inginkan. Maka bila engkau ingin hidup, letakkanlah tanganmu na'am alamat ni thawr, yaitu di atas na'am seekor sapi jantan, ya, di kulitnya. Nah, fama warat yaduka min sya'rah fa innaka ta'ishu biha sanah. Maka nah, rambut yang tertutupi oleh tanganmu itu, setiap helai rambut itu adalah 1 tahun. Ya, tangan yang mana bila ditutupkan ke na'am ke apa? Ke kulit na'am seekor sapi. Tentunya yang tertutup ya rambut yang banyak sekali, ya tidak. Setiap satu helai rambut, nah satu tahun. Itu tambahan umur bagi Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan tsummah, kemudian apa setelah itu, dalam bahkan setelah hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kemudian apa? Qala tsumma tamut, kemudian engkau akan mati. Nah, berarti sama saja, menunggu kelak pun mati, dan sekarang pun mati. Allah Subhanahu, kemudian Musa mengatakan fal'an min qayyid. Nah, maka kalau demikian sekarang. Nah, sekarang saja. Nah, sekarang saja. Nah, dalam waktu yang dekat ini. Kemudian Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi atini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajar." Ya Allah, dekatkanlah aku ke negeri yang disucikan, yaitu Ardul Muqaddas, yang dimaksud adalah Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis, ramyatan bihajar, sejarah apa, sejauh apa, satu lemparan na'am batu. Jadi antara meninggalnya dia dengan Ardul Muqaddas jaraknya satu lemparan batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anni indahu la uritukum qabrahu ila janibit tariq indal katibil ahmar. Maka ya, kemudian meninggalnya Nabi Musa sebagaimana yang beliau minta. Nah, di sini sebagian ulama rahimahumullah taala beristinbat fanifilah tentang apa disunahkan meminta kepada Allah untuk bisa meninggal di tempat yang utama. Bisa meninggal di tempat yang utama dan memohon agar tidak meninggal di tempat-tempat yang buruk, alhamdulillah, di tempat kemaksiatan dan seterusnya, alhamdulillah. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan, demi Allah, seandainya aku di sisinya saat itu, sungguh aku akan perlihatkan kepadamu kubur beliau yang ada di sisi jalan, ya, di Katsibul Ahmar. Hadis ini akhwanifillah, hadis yang sahih. Nah, tidak ada keraguan tentang kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan syahidnya apa? Syahidnya datangnya malaikat maut kepada Musa alaihi salam yang kemudian dipukul. Ini sebagian aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah tidak terima, tidak mengimani hadis tersebut, tidak masuk akal. Masa malaikat maut dipukul? Maka para ulama memberikan, memberikan penjelasan bahwasanya datangnya malaikat maut saat itu, dalam kondisi, Nabi Allah Musa tidak mengetahui kalau dia adalah malaikat. Sehingga tatkala ada yang ingin mengambil nyawanya, tentunya dia mempertahankan nyawanya. Dia mempertahankan nyawanya sehingga dia pukul malaikat maut tersebut. Nah, kalau seandainya beliau tahu memang saat itu adalah hari kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentunya dia tidak akan mengingkari atau tidak akan berusaha untuk menghindar dari ini. Tapi yang jelas, itu khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman walaupun menyelisihi akal kita. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, warubama anna ba'dan nasi yadka'uhum al-istiba'adu limitri hadha ila adami tasdiki uqulihim fayadharuna takdibahum ma'annahu hadithun sahih rawahu al-Bukhari fi sahihi wa kadhalika muslim wa la yajuzu lil muslim an yukadhibah. Mungkin saja sebagian manusia, mereka-mereka yang tidak terdidik dengan pendidikan sunnah, akan apa mendorong mereka dikarenakan merasa tidak mungkin hal tersebut terjadi. Nah, perasaan ini mendorong mereka untuk tidak membenarkan berita tersebut. Baik, sehingga akal-akal mereka tidak mampu untuk membenarkan, sehingga menganggap ini adalah kabar yang dusta. Padahal hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. yang tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk mendustakannya. Ini salah satu contoh saja ya. Dan pada zaman ini contoh begitu banyak yang dilakukan oleh ahlul batil, nah, yang dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa, di mana mereka menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan permisalan-permisalan untuk bisa berlepas dari satu sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa tunduk kepada sunnah, untuk bisa menerima sunnah Rasul, bisa mengamalkannya, nah, dan hati kita bisa menerimanya. Nah, yang pada zaman ini terasa asing sekali pada kita. Terasa asing. Badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nasallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.